Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَصَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dolala finnar. Ihwana fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, kesempatan dan kemudahan yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih bisa duduk di salah satu rumahnya dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, mempelajari tauhid, mempelajari hak Allah yang wajib hambanya menunaikannya, yaitu hak beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan makhluknya jin dan manusia agar mereka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, memberi nikmat, bagaimana nikmat, dan Allah yang berhak diibadai. Maka Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib menunaikan hak Allah dengan sebaiknya, dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana beribadah pada Allah. Ilmu yang jelaskan bagaimana memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya. InsyaAllah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-43. Bab yang menjelaskan tentang perkataan makna Masya Allah wa syi'ta. InsyaAllah pada malam ini kita masuk dalil yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, hadis riwayat Ibnu Majah. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Wahab rahimahullah ta'ala wali ibni Majah dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, dan kitab beliau Sunan Ibnu Majah ini termasuk dari Kutubus Sittah, kitab hadis yang enam yang masyhur. Anit Tufail Akhi Aisyah li ummiha. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari sahabat Tufail. Tufail ini adalah saudaranya Aisyah bintu Abi Bakar, tapi saudara seibu. Maka bapaknya Tufail bukan Abu Bakar. Bapaknya Tufail disebutkan di sini di kitab Fathul Majid adalah Abdullah bin Sahbaroh. Bahwa Tufail ibnu Abdullah ibni Sahbaroh al-Asdi. Karena Abdullah bin Sahbaroh ini datang ke Makkah dan beliau ada perjanjian dengan Abu Bakar. Biasanya orang Arab dulu kalau melakukan perjanjian itu saling membela, saling membantu, saling menolong. Naam, antara mereka, bahkan sebagian mereka sampai saling waris-mewarisi. Naam, itu perjanjian yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Arab zaman dulu. Ya, Abdullah bin Sahbaroh ini al-Asdi ini termasuk yang mengadakan perjanjian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abdullah ke Makkah, Abdullah bin Sahbaroh ini datang ke Madinah menikahi seorang wanita namanya Ummu Ruman. Maka lahirlah At-Tufail. Naam. Kemudian Abdullah bin Sahbaroh ini meninggal. Wallahu alam duluan siapa, apakah duluan lahirnya Tufail apa duluan meninggalnya Abdullah bin Sahbaroh. Al-Muhim, Abdullah bin Sahbaroh meninggal. Lalu Ummu Ruman dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan lahirlah Aisyah. Dan saudaranya itu Abdurrahman. Maka Tufail ini saudaranya Aisyah seibu, beda bapak. Maka dikatakan akhi Aisyah li ummiha. Tufail ini adalah saudaranya Aisyah seibu, karena Tufail adalah bin Abdullah Aisyah bin Abi Bakar, binti Abi Bakar. Beliau adalah sahabiyun. Tufail termasuk sahabat, dia masuk Islam. Lahu hadis inda Ibni Majah. Beliau juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa huwa ma dzakarahu al-musannif fil bab. Yaitu hadisnya Tufail ini. yang disebutkan oleh pengarang kitab Tauhid dalam bab ini. Maka beliau enggak masyhur banyak hadisnya, tidak. Tapi di antara hadisnya Tufail adalah ini. Qala, berkata Tufail. Saya langsung terjemah ya, karena ini panjang hadisnya. Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Ada beberapa lafaz tentang hadis ini, tapi kita baca yang sesuai dengan disebutkan oleh mu'allif. Kata Tufail, aku melihat seseolah aku mendatangi sekelompok dari orang Yahudi. Melihat seolah aku mendatangi, berarti apa maksudnya ini? Melihat tapi seolah-olah. Niat dalam tidur. Kalau lihat langsung ya enggak seolah-olah. Ini maksudnya lihat dalam tidur. Ru'yatun naum. Jadi kata Tufail, aku mimpi. Seolah-olah aku mendatangi sekelompok dari Yahud. Siapa Yahudi? Yahudi ini dinisbatkan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Maka dinamai dengan Yahudi. Ada yang menisbatkan diri mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka yang beriman pada Nabi Musa, maka mereka di atas agama yang hak, agama tauhid, yang mereka beriman kepada Nabi Musa dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Lalu dinamakan Yahudi sekarang. Dinamakan Yahudi, sebagian pendapat mengatakan, karena diambil dari nama Yahud. Yaitu Yahud bin Ya'kub. Ada yang mengatakan Yahudi dinamai Yahudi diambil dari perkataan Nabi Musa yang Allah firmakan dalam Al-Quran, Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah, yaitu bertobat. Hudna, inna hudna ilaik. Ini, maka dikatakan Yahudi. Dari hudna ilaik. Naam. Al-muhim masyhur nama Yahudi. Imma diambil dari nama anaknya Yakub, yaitu Yahud. Imma dari itu. Bahwasanya Yahudi adalah orang yang menisbatkan diri pengikut Nabi Musa. Itu Yahudi. Ya, Tufail ini mimpi bertemu dengan sekelompok orang Yahudi. Kultu, lalu aku berkata, kata Tufail, innakum la'antum al-kaum. Sesungguhnya kalian, sungguh kaum yang mulia. Karena pengikut Nabi Musa. Kaum yang mulia, pujian, bentuk pujian. La'ola, ini. Annakum takuluna Uzair ibnullah. Andaikan kalian tidak mengatakan Uzair itu anak Allah. Maksudnya, andaikan kalian enggak berbuat syirik, kaum adalah kaum yang mulia. maksudmu. Maka kata Uzair dalam mimpinya mengatakan, kau kalian itu kaum yang mulia. Andaikan kalian tidak mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Karena anak orang Yahudi, setelah meninggalnya Musa alaihissalam, mereka banyak yang menyimpang dari agama Nabi Musa alaihissalam. Sampai terjatuh dalam kesyirikan, yaitu menganggap Uzair adalah anak Allah. Uzair ini sebagian ulama mengatakan adalah orang saleh. Bahkan ada yang mengatakan Uzair adalah seorang nabi. Al-Muhim, ini Uzair adalah orang saleh, tapi orang Yahudi jadikan sebagai anak Allah, yaitu kesyirikan. Maka Tuhan mengatakan kepadanya, kalian adalah kaum yang mulia, andai kata kalian tidak berbuat syirik, yaitu meyakini Uzair anak Allah. Karena Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, agama Tauhid. Maka mulia. Qalu. Lalu mereka juga mengatakan ini dalam mimpi, berarti berdialog ini, berdialog, berkomunikasi ya dalam mimpinya. Ini masih mimpi ini. Tufail ini bercerita tentang mimpi ya. Lalu mereka mengatakan, wa antum antumul kaum, kata orang Yahudi kepada Tufail. Juga kalian, kalian adalah kaum yang mulia. Laula annakum takuluna masyaallah wa sa'a Muhammad. Andai kata kalian tidak mengatakan masyaallah wa sa'a Muhammad. Perkataan masyaallah wa sa'a Muhammad adalah perkataan syirik, sudah kita jelaskan. Nah ini. Jadi orang Yahudi mengakui bahwasanya umatnya Nabi Muhammad umat yang mulia selagi tidak berbuat syirik. Ini. Apa yang kita bisa pelajari ya ikhwan? Faedah apa? Tauhid menjadi mulianya suatu umat. Dengan tauhid, umat akan izzah, akan mulia, akan jaya. Dan itu terbukti bangsa Arab. Pada waktu itu bangsa yang terbelakang dibanding Romawi dan Persia. Bangsa yang terbelakang. Nah ini. Dan bangsa yang tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia, sehingga dianggap penyembah patung, enggak ada kemajuan. Tapi dengan tauhid, dia ini, yaitu bangsa Arab setelah beriman Nabi Muhammad SAW, mengikut Nabi Muhammad SAW, bertauhid, menjadi umat yang mulia. Umat yang mempunyai kewibawaan, dan umat yang ditakuti oleh kaum yang lain. Bahkan Romawi, Persia yang diistilahkan pada waktu itu adalah bangsa super power istilahnya. Dua bangsa yang besar, saling bersaing, takut dengan umat Islam. Dengan apa? Dengan tauhid. Maka ketika Tufail mengatakan kepada orang Yahudi, kalian adalah kaum yang mulia, selagi kalian tidak berbuat syirik, itu mengatakan Uzair anak Allah. Kenapa? Yahudi asalnya lah mengikuti Nabi Musa, agama Tauhid. Kalau mereka tetap di atas agama Tauhid, yaitu agama Nabi Musa alaihissalam, maka mulia. Amin. Akan tetapi karena terjatuh dalam syirik, walaupun mengaku pengikut Nabi Musa tapi berbuat kesyirikan, maka tidak ada kemuliaan sama sekali. Begitu juga umat Nabi Muhammad. Walaupun mengaku pengikut Nabi Muhammad, walaupun mengaku sebagai orang Muslim, apabila terjatuh dalam kesyirikan, tidak ada kemuliaan sama sekali. Ini keutamanya tauhid ya ikhwan. Tauhid akan membawa kemuliaan, dan tidak ada yang bisa menjadikan umat itu mulia dan jaya kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Tauhidullah. Di sini juga diambil faedah pelajaran. Orang Yahudi walaupun terjatuh dalam syirik, bahkan syirik akbar, syirik besar, dia tahu loh tentang syirik. Tahu tentang syirik. Bahkan tahu kalau perkataan Masya Allah wa sa'a Muhammad itu perkataan syirik. Cuma sayang disayang. Ilmu yang mereka miliki tidak memberi faedah kepada mereka. Kenapa? Mereka tidak meninggalkan kesyirikan walaupun tahu kesyirikan. Ini pelajaran penting. Ya semestinya kalau tahu kesyirikan meninggalkan kan? Bukan malah balas kamu juga ya kan begitu salah kan begitu bahasa kitanya kan. Ini. Sebenarnya ketika katakan kamu umat yang mulia, innakum antumul kaum, selagi kamu tidak berbuat syirik, mestinya harus tinggalkan syirik agar tetap dasar kemuliaan. Bukan malah balas kalian juga sama. Kaum adalah kaum yang mulia. Kalau tidak mengatakan Masya Allah wa sa'a Muhammad. Bahkan syiriknya orang Yahudi lebih syirik akbar. Adapun perkataan Masya Allah wa sa'a adalah syirik ashor. Summa kata Tufail, masih kisahnya ini. Marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku pun melewati sekelompok dari Nasara. Nasara ini adalah dinisbatkan dengan pengikut Nabi Isa. Sebagian ulama, kenapa dinamakan Nasara? Kenapa mereka dikatakan Nasara? Diambil dari daerah yang ada di Palestina, yaitu daerah namanya Nasirah. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya mereka dikenal dengan Nasara karena perkataan mereka Al-Hawariyun, nahnu Ansarullah. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Nahnu Ansarullah. Nah ini. Al-Muhim mereka adalah dikenal dengan Nasara. Ya, sekarang orang Yahudi ya, yang mereka beriman Nabi Musa alaihissalam, mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam, maka mereka di atas agama tauhid. Dikatakan orang yang beriman. Tapi setelah diutus Nabi Isa alaihissalam, lalu mereka memusuhi Nabi Musa alaihissalam, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, maka mereka sudah bukan lagi orang yang beriman. Karena memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mengimani Nabi Musa alaihissalam. Maka siapa saja dari kalangan mereka yang tidak beriman Nabi Musa alaihissalam bukan lagi orang yang beriman, bukan lagi orang yang bertauhid. Lalu siapa yang orang yang beriman adalah Nasara. Yang mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang yang beriman, mereka orang yang bertauhid. Yang mereka hanya istiqomah di atas agama Nabi Isa alaihissalam, maka mereka orang yang beriman, di atas tauhid. Kemudian setelah diutus dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan lagi orang yang beriman. Ini. Adapun yang mereka beriman dari Muhammad SAW, mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, maka mereka tetap orang yang beriman, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Nah, sekarang kisah yang kedua adalah kisah selanjutnya adalah Tufail bertemu dengan sekelompok dari Nasara. Fakultu innakum la antumul kaum. Sesungguhnya kalian sungguh adalah suatu kaum yang mulia. Dipuji. Laula annakum takulun al-masih ibnullah. Andai kata kalian tidak mengatakan al-masih anak Allah. Maksudnya orang Nasara akan mulia di atas tauhid selagi meninggalkan kesyirikan. Yaitu tidak mengatakan Al-Masih anak Allah. Tapi karena mereka mengatakan Al-Masih anak Allah, maka mereka terjatuh dalam kesyirikan dan tidak mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Tidak mendapatkan kemuliaan. Wa qalu, lalu orang Nasrani juga mengatakan, wa antum antumul kaum, dan kalian juga kaum yang mulia, laula annakum taqulun masya Allah wa syaa Muhammad. Kata orang Nasrani ini kepada umat Islam, kalian juga kaum yang mulia selagi kalian tidak mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad. Banyak perkataan kesyirikan. Ini juga sama dengan Yahudi, mereka tahu tentang kesyirikan tapi terjatuh dalam kesyirikan. Dari sini juga diambil faedah, pelajaran. Terkadang orang mengetahui kemungkaran, tapi dirinya masih di dalam kemungkaran. Tidak bisa lepas dari kemungkaran. Mereka tahu syirik adalah kejelekan. Syirik adalah keburukan, kemungkaran. Mereka tahu. Karena mereka mengatakan kalian juga kaum yang mulia selagi tidak mengucapkan masya Allah wasita. Maksudnya apa? Tahu disebabkan karena berbuat syirik maka terjadi tidak mulia. Yaitu berbuat kemungkaran. Tahu. Tapi banyak orang tahu kemungkaran. Tahu kesyirikan masih terjatuh dalam kesyirikan. Wal'iyadubillah. Ini. Falamma asbahtu. Sudah selesai sudah kisahnya. Falamma asbahtu. Maka setelah pagi hari. Ini Tufail melanjutkan kisahnya. Jadi mimpi bertemu dengan sekelompok Yahudi dan Nasara. Setelah itu di pagi hari Tufail mengatakan falamma asbahtu ahbartu biha man ahbartu. Maka di pagi hari saya mengkhabarkan mimpi ini kepada orang yang saya khabarkan, maksudnya yang saya ketemu saya khabarkan. Jadi bercerita Tufail ini mimpinya. Summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ahbartuhu. Kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbartuhu, lalu aku pun kabarkan kepada Nabi, beritakan kepada Nabi mimpi sah ini. Faqal, hal akhbarta bima ahadan? Hal akhbarta biha ahadan? Maka Rasul pun bertanya, apakah kamu telah mengkhabarkan mimpi ini kepada seorang? Di sini juga diambil faedah ya ikhwan, bahwasanya Rasul tidak mengetahui perkara ghaib. Ya, maka bertanya. Enggak seperti sebagian orang meyakini gurunya itu mengetahui yang ghaib. Nah ini, Rasul tidak mengetahui yang ghaib. Kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya, apakah kamu telah mengkhabarkan ini kepada seorang? Qultu na'am. Iya. Qal. Maka berkata rawi, wa hamidallah wa asna alaih. Summa qal, amma ba'du. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Wa innakum kultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada wa an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Setelah itu Rasul menyampaikan di hadapan sahabat, ya, telah mendapat berita dari Tufail mimpinya, dan Rasul bertanya, apakah kamu sudah mengkhabarkan kepada orang lain? Sudah. Rasul berkhutbah. Ini namanya khutbah thariyah. Khutbah Rasul ada dua. Ya, khutbahnya Nabi ada dua. Yang pertama khutbatu ratibah. Al khutbatu ratibah, khutbah yang rutin. Ratibah. Seperti khutbah Jumat, khutbah Aid. Ini khutbah yang memang rutin beliau lakukan. Ada yang disilakan dengan khutbah ar-rat al-attariyah, naam. Atau al-aridah. Khutbah yang beliau sampaikan karena ada kasus yang muncul, ada sesuatu yang muncul yang dihadapi, maka beliau langsung berkhutbah. Ini sifatnya aja tariyah, karena ada sesuatu yang perlu disampaikan. Maka terkadang-kadang Rasul berkhutbah. Bukan karena khutbah Jumat, bukan karena khutbah Aid, bukan karena khutbah sholat gerhana, bukan. Karena ada sesuatu yang perlu disampaikan. Maka Rasul fahamidallah wasna alaih. Beliau memuji dan menyanjung Allah. Ini dan syariatnya berkhutbah, maka dimulai dengan hamdalah, memuji Allah. Summa qal amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Fa inna Tufailan, sesungguhnya Tufail ini telah mimpi lalu mengkhabarkan mimpi ini kepada orang yang beliau khabarkan di antara kalian. Dan sungguhnya kalian telah mengucapkan kalimat, ya ini, kalimat kesyirikan tadi, yang mencegah aku untuk melarang kalian dari hal itu, begini-begini. Jadi Rasul belum melarangnya, sebagian ulama mengatakan karena belum turun wahyu. Rasul belum melarangnya. Karena belum turun wahyu, beliau belum melarangnya. Fala taqulu masyaallah wasya'a Muhammad. Maka sekarang kalian jangan mengucapkan masyaallah wasya'a Muhammad. Walakin kulu masyaallah wahdah. Akan tapi ucapkanlah masyaallah wahdah. Sekarang Rasul melarangnya sudah. Karena sudah ada mimpi dari sebagian sahabat. Mimpi ya ikhwan, sudah kita sampaikan insya Allah pada bab mimpi waktu belajar yaitu solihin. Ada tiga macam. Mimpi yang datangnya dari Allah. Ini mimpi yang hak, yang benar. Mimpi yang datangnya dari Allah. Seperti mimpinya para nabi. Bahkan sebagian wahyu datangnya dengan mimpi. Karena dari Allah. Yang dibawa oleh malaikat. Malaikat Allah. Maka ini mimpi yang hak. Yang kedua. Mimpi yang datangnya dari setan. Ini mimpi yang batil. Dan ini tidak boleh diceritakan. Biasanya mimpi keburukan, kalau dari setan adalah mimpi keburukan. Mimpi yang menjadi sedih. Mimpi yang menjadikan orang itu tidak bergembira. Ini mimpi dari setan. Maka dilarang menceritakan. Yang ketiga, mimpi dari hadisun nafs. Mimpi ini biasanya orang mempunyai keinginan tertentu tuatu. Umpamanya orang mempunyai keinginan tertentu atau orang yang habis melakukan sesuatu. Ya, lalu terbawa dalam mimpi. Ada ya. Jadi orang habis melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, lalu terbawa dalam mimpi. Orang ingin mempunyai apa? Orang ingin mempunyai motor, dia mimpi naik motor ngebut. Lalu bangun tidur, motor saya mana? Enggak ada. Orang mimpi ingin punya rumah yang mewah, lalu terbawa mimpi. Mimpi lalu tidur di rumah mewah. Ternyata bangun di pinggir tiang masjid. Mana rumah saya yang mewah? Ya tadi dalam mimpi. Itu namanya hadisun nafs. Terbawa dalam mimpi. Dari ada keinginan sesuatu tertentu, itu terbawa dalam mimpi. Nah ini. Nah mimpi yang dari Allah, ini. Kalau zaman Nabi SAW, para sahabat sampaikan kepada Nabi. Dan Nabi mengakui. Maka ini termasuk wahyu. Karena diakui oleh Nabi SAW. Takrir. Seperti mimpi seorang sahabat tentang adzan. Iya kan? Maka itu dari syariat. Karena diakui oleh Rasulullah SAW. Seperti mimpinya Tufail ini. Tufail datang kepada Nabi SAW. Dan Rasul mengakuinya. Maka jadi syariat. Dipahami? Dan mimpinya Tufail juga sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang telah kita baca sebelumnya. Tidak bertentangan. Apakah bisa sebagai hukum mimpi itu? Ini pertanyaan sekarang ini. Apakah mimpi bisa sebagai jadi hukum? Kalau mimpi itu yang waktu itu adalah dimimikan oleh para sahabat, Rasul masih hidup dan Rasul mentakrirnya, mengakuinya, maka bisa sebagai hukum. Adapun mimpi yang setelahnya sekarang, ya, mimpi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa menjadi sebagai hukum. Akan tapi Abdullah mengatakan kalau itu mimpi kebaikan, ada dasar dalilnya, mimpi kebaikan ada dasar dalilnya, maka bisa naam dipercaya karena ada dasar dalilnya. Khabar yang bisa dipercaya. Tapi kalau untuk hukum tidak. Tidak boleh orang sekarang ini berhukum berdasarkan mimpi. Maka ada kisah ini. Ya. Ada orang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Utsaimin. Ya Syekh, apabila ini kurang lebih ya. Orang minta fatwa kepada Anda, kepada engkau ya Syekh. Bertanya dalam mimpi. Lalu Anda menjawabnya, apakah bisa dipegangi jawabannya itu? Jadi orang mimpi ketemu dengan Syekh bin Baz, lalu membuat pertanyaan, Syekh bin Baz menjawabnya. Apakah bisa dipegangi jawabannya, fatwanya Syekh? Apa kata Syekh? Saya tidak pernah mengajar orang tidur. Paham ya? Saya tidak pernah mengajar orang lagi tidur. Lagi tidur bertanya, lalu dijawabkan enggak pernah. Itu maksudnya. Jadi macam apa yang enggak bisa dipegangi? Orang bertanya. Apalagi orang mimpi bertemu dengan Rasul. Lalu dikasih nasihat-nasihat, amalkan ini, amalkan ini, amalkan itu. Maka itu bisa. Rasul sudah meninggal. Syariat sudah sempurna. Rasul tidak mengajari orang yang lagi tidur. Karena banyak orang berdalil dengan mimpi. Berdalil dengan mimpi. Bahkan dulu masyhur. Mimpinya Syekh Ahmad, siapa penunggu kuburan Rasul. Nah ini. Lalu disebarkan. Nah ini masalah mimpi, hati-hati. Karena banyak kadang-kadang sebagian manusia merasa kurang dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW, berdalil dengan mimpi. Berhukum dengan mimpi. Agama sudah sempurna. Adapun apabila mimpi, tapi mimpinya dengan sesuai dengan syariat, ya kita berpegang dengan syariat. Paling berapa mudah-mudahan ini mimpi yang benar. Mimpi bertemu dengan ulama, haudinasyati, kamu berpegang teguhlah dengan manhaj salaf umpamanya. Boleh enggak berpegang manhaj salaf? Ya boleh. Bertemu dengan ulama, mimpi, kamu rajin belajar tauhid. Boleh enggak? Lalu dipegangi rajin belajar tauhid. Ya boleh, karena itu sesuai dengan syariat. Mimpi dengan seorang ulama memberi nasihat, kamu istiqomah di atas sunnah, boleh enggak? Boleh. Mimpi dengan seseorang menasihati, kamu jauhi fulan, boleh enggak? Tunggu dulu fulannya siapa. Paham dong? Nah, ini. Habis mimpi, saya sudah meninggalkan fulan. Fulannya soleh, disuruh tinggalkan. Iya, tapi saya mimpi. Nah, ya, jangan. Nah, ini harus dibedakan. Dipahami ini? Dan mimpi yang sekarang ini, nah, yang setelah Rasul wafat, maka semuanya ditimbang dengan syariat. Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila sesuai dengan Quran, ya kita berharap mudah-mudahan mimpi yang baik. Banyak orang mimpi jadi ulama besar. Bagaimana? Percaya apa enggak? Hah? Ya berharap. Doa pada Allah, mudah-mudahan mimpinya terkabulkan, terjadi. Saya sudah mimpi. Tapi jangan sombong. Jangan tanya, jangan main-main ya. Saya sudah mimpi ini jadi ulama besar ini. Ya mimpi saja, belum jadi. Itu baru mimpi. Jangan langsung baru mimpi sudah sombong, jangan. Atau mimpi nanti anakmu jadi ulama besar, ya paling doa saja, mudah-mudahan terbukti. Enggak boleh langsung cerita, saya sudah mimpi loh, anak saya itu jadi ulama besar. Ya itu baru mimpi. Ya paling hanya berharap pada Allah. Ya mudah-mudahan Allah mimpinya dikabulkan, mimpi yang benar. Kalau mimpi kebaikan. Kalau mimpi keburukan, apa saja yang sifatnya keburukan, tidak disukai, tutup. Jangan cerita. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Ini masalah mimpi. Nah, mimpinya Tufail ini, kembali ke mimpinya Tufail. Ini diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk sunnah. Sunnah takririyah. Wallahu alam bisawab. Sudah dan ya? Sudah dan. Insyaallah kita baca sarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.